Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Para hadirin sekalian, para bapak kaum muslimin dan para ibu kaum muslimat sekalian yang hadir di masjid ini atau turut mendengar kajian ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita yang tiada terhingga, yang dengan berbagai nikmat itu kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Dan yang terbesar dari nikmat itu, yang paling besar dan paling utama, adalah nikmatul Islam dan nikmatul iman. Apabila kita mengerti kedudukan nikmat ini, maka sungguh kita akan benar-benar merasakan ketenteraman hidup dan kebahagiaan hidup, dan kita akan benar-benar menjalani hidup ini di atas bimbingan cahaya, cahaya dari Allah Ta'ala, dan di bawah bimbingan hidayah dan petunjuk darinya. Maka hadirin sekalian, nikmatul Islam dan nikmatul iman adalah segala-galanya. Yang nikmat ini juga merupakan pangkal kebahagiaan seseorang, tidak hanya di dunia ini saja, namun hingga kelak di akhirat. Maka kita berharap semoga kita pun tidaklah meninggalkan dunia ini kecuali kita juga membawa nikmatul Islam dan nikmat iman ini. Para hadirin sekalian yang berbahagia, di antara sarana untuk memupuk nikmat Islam dan nikmat iman itu adalah kita senantiasa membaca Al-Quran, membaca kitab Allah yang merupakan wahyu Allah, kalam ilahi. Di samping kita juga membaca sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang disebut pula dengan hadis-hadis nabawi, yang Al-Quran dan Al-Hadis inilah merupakan pedoman hidup setiap muslim, setiap mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir. Demikian pula di antara sarana untuk bisa memupuk nikmatul Islam dan nikmatul iman ini adalah kita senantiasa mendengar wejangan-wejangan, bimbingan-bimbingan dan nasihat yang disampaikan melalui majelis-majelis ilmu. Maka ini merupakan sarana untuk memupuk iman kita, untuk menguatkan iman kita. Dan kita sangat memerlukan, sangat butuh kita untuk memupuk dan menguatkan iman kita di tengah berbagai terpaan ujian dan cobaan, di tengah berbagai luku-liku kehidupan dunia yang membuat kita penat, yang membuat kita keletihan menghadapi berbagai problem yang ada. Maka tanpa bimbingan iman, kita akan tersesat di dalam menghadapi berbagai problem kehidupan ini. Kita akan berjalan tanpa ada rambu dan petunjuk, sehingga kita akan terjatuh dalam berbagai kesulitan. Kita akan terjatuh di dalam berbagai problem dan pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat. Maka para hadirin sekalian, suatu yang sangat niscaya bagi setiap muslim untuk senantiasa memperhatikan bagaimana tuntunan syariat Islam, tuntunan agama ini, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sesungguhnya Al-Quran, Kitabullah Azza wa Jalla, yang merupakan kalamullah, wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah as-siratal mustaqim. Itulah tali Allah yang kuat yang Allah perintahkan kita untuk berpegang dengannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Hablullah, yang di ayat ini Allah perintahkan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Hablullah di sini adalah Al-Quran. Hablullah di sini adalah dinul Islam. Maka kita diperintah oleh Allah untuk berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan dinul Islam ini. Allah Subhanahu wa taala bersabda di surat An-Nisa ayat 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa 174, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhanum mir rabbikum, keterangan yang jelas dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Telah datang keterangan yang jelas. Wa anzalna ilaikum, dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang terang. Maka di surat An-Nisa ini Allah Ta'ala memberikan sifat kepada Al-Quran bahwa Al-Quran ini sebagai nuran mubina, cahaya yang terang. Karena memang Al-Quran apabila seseorang membaca, memahami dan mengamalkannya, maka akan menerangi jalan hidup dia, akan memberikan petunjuk bagi dia. Maka Al-Quran ini nuran mubina, cahaya yang terang. Sehingga ini merupakan dorongan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan, mempelajari dan berpegang dengan Al-Quranul Karim, karena itu merupakan nuran mubina. Di surat Al-Maidah Allah Ta'ala juga berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang sangat jelas. Yahdi bihillah, dengannya Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Allah tunjukkan dia kepada jalan-jalan keselamatan. Hadirin sekalian, di ayat ini Allah sebut Al-Quran dengan sifat kitabun mubin, kitab yang sangat jelas. Sehingga kita mesti membaca dan mempelajarinya dengan penuh tadabbur, dengan benar-benar merenungkan makna-maknanya. Kenapa? Al-Quran jelas, tidak rumit. Ketika dipelajari, maka kandungan isi Al-Quran itu jelas, sehingga setiap kita yang membaca tidak akan kesulitan. Terlebih para ulama telah memberikan bimbingan, para ulama Islam sejak masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mulia. Di sana ada misalnya ada sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan yang di atas beliau-beliau ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Ini mengajarkan, menyampaikan kepada umat penjelasan tentang Al-Quran yang mereka terima sebelumnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan penyebutan tafsir. Demikian pula para murid-murid sahabat ini, yaitu para tabi'in, para ulama dari kalangan tabi'in, mereka mempelajari Al-Quran dari para sahabat. Mereka pun menyampaikannya kepada umat, mengajarkannya, menjelaskannya kepada umat. Dilanjutkan pada generasi yang berikutnya, tabi'ut tabi'in. Demikian sehingga kaum muslimin, umat Islam, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan sangat jelas, karena Nabi SAW, kemudian para sahabatnya, dan para ulama setelah mereka menyampaikan tentang penjelasan makna-makna ayat Al-Quran ini yang dikenal dengan tafsir, sehingga tidak mengalami kebingungan mengerti makna-maknanya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah Ta'ala dan kitab yang sangat jelas. Dengan kitab ini tadi, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya, subulas salam, kepada jalan-jalan keselamatan. Kemudian para hadirin sekalian, di surat Yunus Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatum mir rabbikum, nasihat dan wejangan-wejangan dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani yang dimaksud Al-Quran. Sehingga di ayat ini Allah sebut Al-Quran sebagai mau'izah, nasihat-nasihat. Wa shifa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dada. Maka Al-Quran juga berfungsi sebagai obat penawar sakit, penyembuh sakit. Sakit yang mana? Sakit yang ada di dalam dada, sakit yang menimpa hati manusia. Karena di tengah liku-liku kehidupan ini, ketika dia menghadapi berbagai problem, berbagai masalah, tak jarang atau bahkan dia karena kebodohan seorang manusia, dia terjatuh kepada dosa, dia jatuh kepada maksiat, dia salah di dalam memahami agama, sehingga ini merupakan apa? Menyebabkan sakit, penyakit di dalam hati. Maka Al-Quran sebagai penyembuhnya. Artinya, apabila seseorang membaca Al-Quran, dia mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan cahaya, sehingga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan tadi menjadi sirna, terobati. Karena seseorang ketika jatuh dalam sebuah kesalahan, ketika seseorang terjebak dalam berbagai problem dan liku-liku kehidupan dunia, dia menyebabkan hatinya sakit, mengalami sakit. Maka sakit ini tadi terobati dengan Al-Quranul Karim. Apabila seseorang mau membuktikannya, silahkan, dia akan membaca Al-Quran, buktikan hal ini, maka dia akan benar-benar mendapati bahwa Al-Quran menyembuhkan sakit dia. Bagaimana sakit hati itu? Sakit di dalam dada itu, di dalam hati, dalam bentuk kesedihan, gundah gulana, ya, kepanikan, kesedihan yang mendalam. Ini penyakit hati. Maka dengan itu semua akan terobati. Ya, penyakit-penyakit ini akan terobati dengan Al-Quranul Karim. Wasyifa'un lima fis sudur wahudan warahmatun lil mu'minin. Sekaligus Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Artinya apabila benar-benar Al-Quran dibaca, dipelajari dengan baik, difahami dengan benar, kemudian diamalkan, maka dia akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk, dan dengan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang tenang, kehidupannya menjadi kehidupan yang lapang, ya, menjadi kehidupan yang bahagia, meskipun secara materi pas-pasan, misalnya, meskipun secara harta, termasuk dari kalangan orang yang tidak berpunya, tapi karena jiwanya, karena hatinya penuh dengan cahaya Al-Quran, bimbingan dari Allah Ta'ala, maka itu semua tidaklah menyebabkan dia menjadi sedih, tidaklah menyebabkan dia menjadi tidak bahagia. Justru itu semua, ya, bukanlah menjadi rintangan bagi dia, karena kebahagiaan, kelapangan hidup bagi dia bukan terletak pada harta, bukan terletak pada materi, bukan ada pada rumah yang mewah dan sebagainya, tapi kebahagiaan adalah kebahagiaan kalbu, ketenangan jiwa. Kenapa? Karena dia mendapatkan petunjuk dari penguasa alam raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, apabila kita membuktikan hal ini, menerapkan hal ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kita akan mendapatkan ketenangan tersebut, yang dalam bahasa agama disebut sebagai insyirahus sadr wa tumaninatul qalb, kelapangan dada, ketenangan hati. Maka akan didapatkan bagi orang-orang yang benar-benar berpegang dengan Al-Quranul Karim. Para hadirin sekalian, dan demikianlah Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala agar manusia mentadaburinya, merenunginya. Di surat Sad ayat ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Mubarakun, kitab ini diberi barakah. sehingga orang yang mau membaca dan mengamalkannya juga akan mendapatkan barakah. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran ini yang diberikan barakah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadabburi, mau merenungkan ayat-ayatnya. Tidak sekedar dibaca, atau bahkan tidak sekedar Al-Quran disimpan atau sebagai simbol saja, tapi benar-benar setiap mukmin mentadabburinya, merenungi makna-maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mau mengingatnya. Ketika dia ingat, maka dia pasti mau mengamalkannya. Para hadirin sekalian, demikianlah Al-Quranul Karim. Sehingga kapan seseorang akan benar-benar mendapatkan apa yang Allah sebutkan tadi, bahwa Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah jalan yang terang, Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah rahmat. Kapan dia akan mendapatkan itu? Apabila dia benar-benar membaca dan merenungkannya, dia pelajari dengan baik dan dia fahami dengan baik, kemudian dia amalkan. Kemudian dia amalkan, maka dia akan mendapatkan apa yang telah Allah sebutkan tadi, bahwa Al-Quran merupakan cahaya, bahwa Al-Quran merupakan petunjuk, bahwa Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Sehingga para hadirin sekalian, sangat penting bagi kita untuk kita bisa memahami, mengerti kandungan makna ayat-ayat Al-Quran. Karena memang Al-Quranul Karim itu dengan bahasa Arab. Maka kita sebagai kaum mukminin yang kebetulan bahasa kita bukan bahasa Arab, maka kita harus mempelajari, mengerti apa sih kandungannya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa arti ayat ini? Kemudian apa maknanya? Sehingga kita bisa merenungkan maknanya. Bagaimana ketika kita berupaya mempelajarinya, tidak kita pahami sendiri, tapi bagaimana penjelasan para ulama? Para ulama sejak masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka menjelaskan ayat ini? Sehingga kita ketika mempelajarinya terbimbing, tidak mempelajari atau memahami dengan pemahaman sendiri. Maka ini penting bagi kita untuk kita lakukan. Membaca Al-Quran, membaca itu sendiri bernilai ibadah. Kita baca ayat-ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Maka ini bernilai ibadah. Makanya dalam Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, beliau menyebutkan bahwa setiap huruf yang kita baca saat membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan, 10 kebaikan. Beliau tegaskan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga ketika seseorang membaca ayat ini saja, alif lam mim, yang berarti dia membaca 3 huruf, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Nah, bagaimana kalau kita membaca dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, satu ayat. Bagaimana kalau kita baca 2 ayat, 3 ayat? Bagaimana kalau kita baca setengah halaman? Berapa huruf yang sudah kita ucapkan? Berapa kebaikan? Nah, bagaimana kalau kita membaca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman? Atau kita sempatkan dalam 1 hari kita membaca 1 juz Al-Quran. Berapa banyak pahala kita? Dan membaca Al-Quran tidak hanya sekedar di bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan kita bersemangat menambah. Kita lebih giat membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti di bulan-bulan lainnya sama sekali tidak baca, tetap kita baca. Hanya saja di bulan Ramadan kita tambah, kita semakin tingkatkan. Nah, itu membaca saja para hadirin sekalian, kita sudah mendapatkan pahala. Nah, kita tentunya tidak hanya sekedar bisa membaca saja, tapi kita juga mengerti apa yang kita baca. Nah, apabila kita mengerti apa yang kita baca, maka kita akan bisa mentadaburinya. Nah, saat itulah kita akan bisa, lebih bisa untuk mengamalkannya. Nah, terlebih para hadirin sekalian, terlebih lagi ayat-ayat Al-Quran ini kita baca dalam sholat kita. Al-Fatihah pasti kita baca. Demikian pula surat-surat lainnya, entah itu surat yang pendek maupun surat yang panjang. Ya, baik itu kita baca sendiri dalam sholat-sholat kita, yaitu ketika kita sholat munfarid, ataupun dibaca oleh imam ketika kita sholat berjamaah. Ya. Sementara kita dituntut untuk khusyuk dalam sholat kita, untuk tidak hanya sholat itu sekedar gerakan-gerakan fisik, tapi juga disertai kehadiran kalbu kita, kehadiran hati kita. Nah, salah satu cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita, agar kita dalam sholat ini juga disertai dengan kehadiran kalbu, kehadiran hati, adalah kita mengerti makna apa yang kita baca dalam sholat ini, apa yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Nah, salah satu yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita baca Qul a'udzu binnas misalnya, kita baca Qul huwallahu ahad atau surat-surat yang lainnya. Maka perlu bagi kita untuk mengerti ayat-ayat yang sering kita baca, apa sih maknanya. Sehingga para hadirin sekalian, mungkin di kesempatan majelis kita, insyaallah kita akan mencoba mempelajari tafsir beberapa surat penting di dalam Al-Quran, setidaknya surat-surat pendek di dalam Al-Quran, sehingga membantu kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita karena kita mengerti makna ayat-ayat yang kita baca. Para hadirin sekalian, kita akan mulai insyaallah ta'ala dari surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang paling sering dibaca oleh kaum muslimin, yaitu dalam sholat-sholat mereka. Apabila seorang muslim mengerjakan sholat wajib, maka dia setidaknya telah 17 kali membaca surat Al-Fatihah, karena dia mengerjakan sholat lima waktu, di setiap rakaatnya mesti membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Belum lagi kalau dia juga menambah dengan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat tatawu, sholat-sholat sunnah. Maka lebih banyak lagi Al-Fatihah yang dia baca. Surat Al-Fatihah yang secara makna adalah pembuka. Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Surat ini dinamai dengan Al-Fatihah karena memang merupakan pembuka Al-Quranul Karim. Apabila kita membaca Al-Quran, kita membuka Al-Quran kita, maka pertama kali yang kita akan dapati adalah surat Al-Fatihah, karena memang dia pembuka bagi Al-Quran. Dan Al-Fatihah ini merupakan surat pertama yang turun secara lengkap. Artinya, surat-surat dalam Al-Quran itu turunnya secara bertahap. Ya. Al-Quran itu sendiri turun dalam kurun waktu 23 tahun. Tidak turun sekaligus, tapi turun bertahap. Nah, surat-surat dalam Al-Quran itu juga turunnya bertahap, tidak langsung sekaligus lengkap. Nah, ada memang yang lengkap, turun sekaligus lengkap. Nah, Al-Fatihah ini surat pertama yang turunnya lengkap, turun sekaligus. Ya. Ini diantara keistimewaan surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Quran. Disebut pula dengan Ummul Quran. Penamaan dengan Ummul Quran dan penamaan dengan Al-Fatihah ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi barang siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Di sini Nabi menyebutnya sebagai Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah. Dalam riwayat lain juga beliau bersabda, "La salata liman lam yaqra bi ummil kitab." Tidak ada salat bagi barang siapa yang tidak membaca Ummul Kitab. Maka Al-Fatihah disebut sebagai, diberi nama dengan surat Al-Fatihah, disebut pula Ummul Kitab. Kenapa disebut sebagai Ummul Kitab? Karena surat Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat ini berisi kandungan Al-Quran secara global. Kandungan Al-Quran yang lengkap itu mulai dari awal hingga akhir, isi globalnya terangkum dalam surat Al-Fatihah ini. Ya, terangkum, seakan-akan terangkum dalam surat Al-Fatihah ini. Bagaimana itu? Nanti kita akan buktikan secara detail ketika kita akan membahas satu persatu kandungan ayat ini, ayat-ayat di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ada sebuah kisah. Dulu ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada serombongan sahabat Nabi yang pulang dari safar, yang kemudian mereka di tengah perjalanan kemalaman. Maka mereka pun bermaksud singgah di sebuah kampung kabilah. Nah, ketika mereka hendak minta izin supaya bisa bermalam di kampung tersebut, mereka ditolak. Mereka ditolak. Akhirnya karena ditolak, tidak diizinkan, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba pembesar atau pimpinan kabilah tersebut tersengat kalajengking. Ya, pada masa itu ya, kita tahu sendiri sengatan kalajengking itu sebenarnya cukup serius kan gitu. Tidak kalah berat dengan gigitan ular. Sehingga di masa itu memang cukup berat ketika seorang mengalami sengatan kalajengking. Ya, di masa ini mungkin enggak terlalu biasa saja ya, karena bisa ditangani dengan cepat. Tapi di masa itu cukup berat. Sehingga warga yang ada di kampung tersebut, karena pimpinannya mengalami sakit seperti ini, kebingungan. Bagaimana caranya? Maka mereka pun memanggil ya, rombongan sahabat tadi. adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Maka di antara rombongan sahabat tadi pun mengatakan bisa. Kemudian mereka kembali ke situ dan dibacakanlah surat Al-Fatihah. Dibacakanlah surat Al-Fatihah. Yang cara pengobatan seperti ini dikenal dengan ar-ruqyah. Dikenal dengan apa? Ar-ruqyah. Tentunya ar-ruqyah merupakan salah satu pengobatan yang syar'i, dan ruqyah ini tidak sekedar apa yang dibaca, tapi tingkat iman dan ketakwaan orang yang membacakannya itu menjadi salah satu faktor penentu yang sangat penting untuk keberhasilan sebuah ruqyah. Singkat cerita, dibacakanlah surat Al-Fatihah ini, ya. Dan biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala, si atau kepala kabilah tadi ini sembuh, ya. Sembuh, nah, setelah dibacakan surat Al-Fatihah ini. Maka peristiwa ini pun disampaikan, dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang Nabi tidak mengingkari kejadian ini dan beliau menyetujuinya. Seraya beliau bertanya kepada para sahabat tadi, "Wa ma yudrika annaka ruqyah?" Dari mana kalian tahu bahwasanya ini adalah ruqyah? Maka dari kisah ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa surat Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan penyakit, bukan hanya penyakit hati, tapi juga penyakit fisik. Sehingga kita baca, apabila kita mengalami sakit, bisa kita baca surat Al-Fatihah ini. Bagaimana caranya? Tidak ada cara-cara tertentu, cukup kita baca. Ya. Demikian dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Tingkat iman, tingkat ketakwaan orang yang membaca tadi, dan tingkat tawakal dia kepada Allah sangat-sangat menentukan keberhasilan ruqyah tersebut. Kemudian yang perlu diingat, seorang yang sakit ya, memang bisa diruqyah, disembuhkan, diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Namun ingat, seorang yang sakit sebaiknya tidak meminta ruqyah. Tidak, jangan sampai dia meminta kepada orang lain agar orang lain meruqyah dia. Cukup dia ruqyah sendiri. Dia baca, misalnya dia sakit apa saja, dia sakit demam atau yang lainnya, berdoa kepada Allah minta kesembuhan sambil baca. Bacakan surat Al-Fatihah, ya. Bacakan surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Terus dia ruqyah. Dia sendiri. Tidak perlu dia minta kepada orang lain. Tapi apabila ada orang lain yang meruqyah dia tanpa dia minta, maka tidak mengapa. Itu beberapa keutamaan surat Al-Fatihah. Di dalam hadis yang lain, sebagaimana dari diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat, yakni Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman. Hadis seperti ini yang disebut dengan hadis Al-Qudsi. Kenapa disebut sebagai hadis Al-Qudsi? Karena Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman. Ini disebut dengan hadis Al-Qudsi. Allah Ta'ala berfirman bahwa aku membagi sholat menjadi dua bagian, antara aku dengan hambaku. Apa yang masuk sholat di sini? Yakni surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dinamai juga dengan As-Sholah. Penamaan ini bersumber dari hadis. Ini salah satu nama surat Al-Fatihah, yaitu As-Sholah. Kenapa disebut dengan As-Sholah? Karena Al-Fatihah merupakan salah satu rukun terpenting di dalam sholat. Makanya tadi Nabi mengatakan bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Seperti Nabi bersabda tentang haji, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Padahal ada amal-amal lain di dalam haji, tidak hanya di Arafah. Tapi kenapa Nabi mengatakan al-hajju Arafah? Karena wukuf di Arafah merupakan rukun terpenting di dalam haji. Demikian pula di sini Al-Fatihah disebutkan, tidak ada sholat bagi barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, karena merupakan apa? Rukun terpenting di dalam sholat. Nah, karena Al-Fatihah merupakan rukun terpenting di dalam sholat, maka Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sholah. Sholat itu sendiri dinamai dengan As-Sholah karena merupakan rukun terpenting dalam sholat. Nah, penamaan ini sebagaimana hadis ini tadi, Allah sebut dengan As-Sholah. Qasamtu sholata baini wa bain abdi nisfain. Aku membagi As-Sholah. Apa As-Sholah dimaksud? Yani surat Al-Fatihah. Nah, mungkin kajian kita di malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, termasuk hadis ini kita akan lanjutkan lebih rinci lagi pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.